Efesos paus kali. Sanerien, semeton sampun padam secara rohani, melantaran dosa, miwah pemargin semetone, sane nyapa kadiaku. Dawag punika, semeton melaksana setinut ring sila keraman jagate sane corah, semeton pada setinut ring kekuasan sane ngereh akasane, inggih punika, kekuasan sane ngereh anake sane nyapa kadiaku arepe ring ide sangyang widiwase. Sawiyaktine, sanirin irage sareng sami taler pateh kadiasa punika, sedawag irage kantun urip ngulurin indriane sane kaon, tur ninutin pepinehe sane cora. Punikawinanipun, sepatutnya irage taler keni pemidukan ide sangyang widiwase, pateh sekadi anake tiosan. Nanging, sih pesuecan ide sangyang widiwase kelintang agung, semalihe tan kadi-kadi agung sih kepitresnanidane, kantos irage sane sampun padem secara rohani, melantaran tungkas iragane, keuripang malih sejeroning ide sang Kristus. Melantaran sih pesuecan ide sangyang widiwase, semeton sampun kerahayuang. Semalihe, sejeroning petunggilan ring ide sang Kristus Yesus, irage sampun keuripang antuk ide sangyang widiwase, tur kicen linggih sarang-sarang merintah ngiring ide sang Kristus, ring jagate sane jagerau. Melantaran punike, ide sangyang widiwase nyinahang keutaman sih pesuecan idane, sane meliah-liah ring masa-masa sane pacang rauh, ring sejeroning tresna asih idane, sane sampun sinahang ide ring irage, melantaran ide sang Kristus Yesus. Santukan, melantaran sih pesuecan idane, semeton preside kerahayuang, melantaran kepercayaan semeton ring ide, indike puniki, boyo je melantaran pekertin semetone niri, nanging wantah melantaran sih pesuecan ide sangyang widiwase. Punika winanipun, tan pisan patut semeton nyumbungang rage, santukan punika boyo je pikoleh pekertin semetone niri. Ide sangyang widiwase sanengardi irage, tur melantaran petunggilan iragane sejeroning ide sang Kristus Yesus, ide sampun ngardi irage buat ngelaksana yang pekarian sane becik, sekadi sane sampun sediang ide buat irage. Inggih semeton, elingang je indik kewentenan semetone sane riin. Semeton sekadi bangsa sane boyo Yahudi, kewastanin bangsa sane tan mesunat antuk bangsa Yahudine, santukan bangsa Yahudine ngewastanin dewekipune bangsa mesunat, inggih punike sunat secara sekala sane kemargiang antuk imanuse. Dok punike semeton doh saking ide sang Kristus. Semeton dados wong sunantare, sanetan sareng ketang ring pantaran bangsa pepilihan ide sangyang widiwase. Punika winanipun semeton tan poleh duman sejeroning perjanjian, sane kejanjian antuk ide sangyang widiwase ring kaulan idane. Tur semeton tan mederbe pengajap-ajap, miwah urip tan pewidi ring jagate puniki. Nanging sane mangkin, sejeroning ide sang Kristus Yesus, semeton sane dumundoh, mangkin sampun tampek melantaran sedan idane. Santukan, ide sang Kristus Yesus ngerage, sampun maicayang dame ring irage, melantaran ide nunggilang bangsa Yahudi, miwah bangsa sane boyo Yahudi, dados bangsa asiki. Melantaran sedan idane, ide sampun nguk tembok penyeleng, sane malasang miwah ngawinang bangsa-bangsane punike memeseh-mesehan. Ide sampun ngusap pidab-dab Torat Yahudine, inggih punike pituduh-pituduh, rauhing pidab-dab nyane, mangdane ide preside nameang tur nunggalang bangsane kekalih punike, dados setunggiling bangsa sane anyar sejeroning ide. Melantaran sede ring salibe, ide Sang Kristus sampun ngicalang indik memeseh-mesehane punike, semalihe, melantaran punike taler ide nunggalang bangsane kekalih punike, dados bangsa asiki, tumuli katurang ring ide Sang Hyang Widiwasa. Kadiasa punike ide Sang Kristus rauh tur midartayang orti rahayu, sane medaging dame pebuat sekancan bangsane, inggih punike pebuat semeton sane boyo Yahudi, sane doh saking ide Sang Hyang Widiwasa. Kadiasa punike taler, pebuat bangsa Yahudi, sane nampek ring ide. Melantaran ide Sang Kristus, irage sarang sami, inggih punike bangsa Yahudi, miwah bangsa sane boyo Yahudi, meresidayang umedek tangkil ring ayun ide Sang Aji, sejeroning roh sane tunggal. Duaning asa punike, sane mangkin, semeton sane boyo bangsa Yahudi, nenten je malih dados wong sunantara miwah pendonan, nanging dados warga sejeroning bangsa pedruen ide Sang Hyang Widiwasa. Semeton taler ngewangun ring duur dasar sane sampun kepasang antuk para utusan miwah para nabine, tur sane pinake dados batu dasarnyane, inggih punike ide Sang Kristus. Ide sane natakin wewangunane punike, semalihe ide sane ngerajegang kantos dados periangan agung, sane suci sejeroning ide Sang Penembahan. Sejeroning petunggilan ring ide, semeton taler kewangun sareng-sareng ring semeton-semeton sane tiosan, kedadosang setunggiling wewangunan, genah ide Sang Hyang Widiwasa melingge melantaran roh idane.